Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa saral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan membaca sebuah risalah yang berjudul Kitab Tauhid, kitab yang menjelaskan tentang Tauhid, yang ditulis oleh seorang ulama besar, Imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebuah bab, babu la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab larangan tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang mana tempat tersebut biasa dijadikan acara penyembelihan li ghairillah, penyembelihan untuk selain Allah. Kita telah membaca al-adillah, dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Sekarang kita memasuki bab berikutnya. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, babu minasyirki an-nadzru li ghairillah. Bab minasyirki, termasuk kesyirikan, an-nadzru li ghairillah, seorang yang bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata beliau rahimahullah, Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, minasyirki ay al-akbar, termasuk perbuatan syirik besar, seorang yang bernazar, melakukan nazar li ghairillah, yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh percocokan bab yang sedang kita bahas dengan kitab Tauhid. Kita membahas kitab Tauhid, bab yang sedang kita baca adalah minasyirki an-nadhru li ghairillah. Kata Syekh rahimahullah, munasabatu hadzal bab li kitab Tauhid, percocokan kitab bab ini dengan kitab At-Tauhid. Kata Syekh rahimahullah, annal musannif rahimahullah bayyana fihi naw'an min anwa'i syirki al-munafi litauhid, wa huwa an-nadhru li ghairillah liyuhdhara wa yujtanab. Kata Syekh rahimahullah, sesungguhnya al-musannif, penulis, yaitu al-imam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah, bayyana fih, menjelaskan pada bab tersebut tentang nau'an min anwa'i syirki, salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Dalam bab ini Syekh ingin menjelaskan kepada kita salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan al-munafi litauhid, yang mana kesyirikan ini akan menghilangkan tauhid. Apa itu di antara bentuk kesyirikan yang bisa menghilangkan at-tauhid sehingga pelakunya bisa yuhkamu alaihi bil kufri, pelakunya mereka itu dihukumi dengan kekufuran, yaitu an-nadhru li ghairillah, seorang bernazar untuk selain Allah. Sehingga tujuan disebutkannya bab ini kata Syekh, supaya umat manusia terkhusus kaum muslimin, mereka itu liyuhdhar, berhati-hati, waspada, dan menjauhi. Ini tujuannya. Disebutkan dalam bab atau disebutkan secara khusus minasyirki an-nadhru li ghairillah, supaya kaum muslimin mereka hati-hati, waspada, dan setelah itu barakallahu fikum menjauhinya. Kemudian kata Syekh, kita lihat pengertian nazar yang kemarin sempat kita singgung. Apa yang dimaksud dengan nazar? An-nadhru li ghairillah, kata Syekh, li'annahu ibadatun, nazar adalah merupakan bagian dari ibadah. An-nadhru, nazar, merupakan bagian dari ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun, dan memalingkan ibadah li ghairillah, diperuntukkan untuk selain Allah. Ini umum, bisa juga diperuntukkan untuk al-amwat, orang-orang yang telah mati, untuk kuburan-kuburan salihun, dan yang semisalnya. Mempersembahkan nazar li ghairillahi syirkun, ini merupakan bentuk kesyirikan. Dan sekarang Syekh akan menjelaskan arti nazar. Kata beliau, wan-nadhru masdarun nadhara yanzuru, an-nadhru masdar dari kalimat nadhara yanzuru. Apa maknanya? Kata Syekh, aujaba 'ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban 'alaihi syar'an ta'dhiman limanzurillah. Adapun nazar artinya adalah aujaba ala nafsi, seorang mewajibkan untuk dirinya syai'an, sesuatu, lam yakun wajiban alaihi, sesuatu yang tidak wajib baginya, syar'an, secara syariat. Ini nazar, yaitu seorang mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang itu bukan wajib, dia wajibkan untuk dirinya. yang mana sesuatu tersebut lam yakun wajiban, bukan perkara yang wajib atasnya secara syariat. Dia wajibkan untuk dirinya dalam rangka ta'ziman, untuk mengagungkan liman dzurilah, untuk mengagungkan kepada yang dia nazari. Barakallahu fikum. Ini pengertian nazar. Contohnya adalah seorang bernazar dengan melakukan puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis ini adalah puasa sunnah, puasa mustahab. Laisa wajiban, bukan perkara yang wajib. Kemudian ada seorang dia bernazar mewajibkan untuk dirinya puasa Senin Kamis selama satu bulan. Inilah yang disebut dengan nazar. Secara syar'i puasa Senin Kamis ini bukan perkara yang wajib, tapi dia wajibkan untuk dirinya bernazar untuk melakukan puasa Senin dan Kamis selama satu bulan tamaman, satu bulan penuh. Maka wajib untuk dipenuhi. Barakallahu fikum. Dalam rangka ta'ziman, untuk mengagungkan. Tergantung nadarnya untuk siapa. Kalau nadarnya untuk Allah, berarti ta'ziman lillah, untuk Allah. Kalau dia nadarnya untuk selain Allah, berarti dia telah ta'ziman ghairullah, telah mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah definisi atau pengertian nazar. Kemudian beliau membawakan dalil wa qalillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nazar, dan tunaikanlah nazar-nazar tersebut. Wa qaluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna allaha ya'lamuh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin, nafaqah apapun yang kalian berikan, aw nadhartu min nadhrin, nadhar apapun yang kalian nadharkan, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Fa innallaha ya'lamu, kata Syekh Shalih Fauzan, kita lihat, ay fa yujazikum alaih, artinya Allah akan membalas perbuatan kalian. Artinya Allah akan membalas sedekah nafkah yang kalian lakukan. Allah akan membalas nazar yang kalian lakukan. Maknanya demikian. Sehingga ya, sedekah apapun yang kalian keluarkan, nazar apapun yang kalian lakukan, kata Allah, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah telah mengetahui. Artinya Allah akan membalas nazar-nazar yang kalian lakukan, dan akan membalas sedekah infak-infak yang kalian lakukan. Maknanya demikian. Sehingga kata beliau, wa fihi ma'nal wa'di wal wa'id. Sehingga ayat ini di dalamnya terdapat faedah, memiliki makna al-wa'di, janji dari Allah. Janji Allah akan membalas seluruh nazar yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dan akan membalas infak-infak, sedekah-sedekah yang dikeluarkan oleh hambanya. Dan juga sekaligus al-wa'id, ancaman, yaitu untuk ancaman mereka yang bernazar untuk selain Allah, tentunya akan dibalas pula oleh Allah dengan balasan yang setimpal karena telah menyekutukan Allah. Barakallahu fikum. Ini makna dari kalimat wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan Hafizahullah. al-ma'na al-ijmali lil ayatain. Makna secara garis besar terkait dua ayat di atas. Yang pertama dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7, yang kedua Al-Baqarah 270. Kata Syekh rahimahullah, Anallaha yamdahu alladhina yata'abaduna lahu bima awjabuhu ala anfusihim minat ta'at. Kata Syekh, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memuji. Memuji siapa? Memuji orang-orang yang beribadah kepada Allah bima awjabuhu ala anfusihim, dengan ibadah yang mereka wajibkan kepada diri-diri mereka sendiri, minat, dari amalan-amalan ketaatan. Sebagaimana tadi kita sudah melewati tentang pengertian an-nadhru, pengertian nadhar, mewajibkan, seorang mewajibkan untuk diri sendiri dengan sesuatu lam yakun wajiban, dengan sesuatu yang tidak wajib secara syar'i. Dia wajibkan dengan nadar tadi. Barakallahu fikum. Maka Allah memuji mereka, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dengan mewajibkan sesuatu ala anfusihim terhadap diri-diri mereka sendiri. Kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu kulla sadaqatin tasaddaqna biha wa kulla ibadatin iltazamnaha lahu aw li ghairihi wa sayujazi kullan ala hasbi niyatihi wa qasdih. Barakallahu fikum. Kata Syekh, kama sebagaimana bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, memberitahukan bahwasanya Allah mengetahui kulla sadaqatin, segala bentuk sadaqah yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan dari harta-harta kita, yang disedekahkan dengan cara alaniyah, terang-terangan, atau yang disedekahkan dengan cara sirriyah, secara tersembunyi, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Sadaqah yang diniatkan ikhlasan lillah, ikhlas karena Allah, atau riyaan lillah, karena ingin mendapatkan pujian, ya, riyaan linnas, ingin mendapatkan pujian dari manusia, seluruhnya itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, wa kulla ibadatin, dan segala ibadah, iltazamnaha lahu awli ghairihi, segala ibadah yang dia wajibkan untuk Allah atau untuk selain Allah, yaitu nazar. Nazar yang dia nazarkan untuk Allah atau untuk selain Allah, maka Allah akan membalas masing-masing ibadah tersebut, ya, ala hasbi niyatihi wa qasdihi. Allah akan membalas kullan ala hasbi niyatihi. Allah akan membalas masing-masing itu sesuai dengan niatnya dan tujuannya. Akan dibalas sesuai dengan niatnya. Niatnya karena ikhlasan lillah, maka Allah akan membalas dan akan melipat gandakan amalan tersebut. Begitu juga akan dibalas sesuai dengan tujuannya. Sehingga dalam ayat Allah menyebutkan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu hasanah, satu kebaikan, falahu, maka bagi orang tersebut, asyru amsalihha, akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Ini orang yang melakukan satu kebaikan. Sehingga di sini pentingnya an-niyah. Pentingnya seorang itu, ya, memiliki niat di dalam melakukan suatu amalan-amalan kebaikan. Dan kata Nabi, innamal a'malu binniat. Segala amalan itu tergantung, barakallahu fikum, dengan niatnya. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, Imam Ibnul Mubarak rahimahullah memberikan nasihat yang sangat berharga. Kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tukabbiru bin niyah. Bisa jadi amalan yang saghir, amalan yang kecil, dilihat di mata manusia sangat kecil, tapi amalan tersebut bisa menjadi besar nilainya di sisi Allah. Bin niyah, dengan niatan yang ikhlas. Tatkala seorang melakukan suatu amalan, suatu ibadah. Sehingga kata Syekh di sini, ya, masing-masing itu akan dibalas ala hasbi niyatihi wa qasdihi, sesuai dengan niatan orang tersebut, barakallahu fikum, dan tujuan orang tersebut tatkala melakukan suatu amalan, suatu ibadah. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya seorang mukmin senantiasa yu'alijun niyyah, memperbaiki, mengobati niat-niat ibadah kita. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata Syekh, munasabatul ayataini lil bab, kecocokan dua ayat yang ada dengan bab yang sedang kita bahas. Kata Syekh rahimahullahu taala, annahuma yadullani ala anna an-nadhra ibadatun haitsu madaha al-mufina bih. Annahuma, sesungguhnya dua ayat tersebut di dalam surat Al-Insan dan juga di dalam surat Al-Baqarah, dua ayat tersebut yadullan, menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang annan nadhra, sesungguhnya nazar merupakan bagian dari ibadah. Merupakan bagian dari ibadah. Dari sisi mana? Haitsu madaha, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala madaha, itu memuji orang yang memenuhi nazar tersebut. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'li ma'murin aw tarkin mahdhurin. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memuji sesuatu kecuali ala fi'li ma'murin, ya, terhadap orang yang melakukan perintah, ala fi'li ma'murin au tarkim mahdzur, atau orang yang meninggalkan larangan. Ini yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidaklah Allah memuji seseorang kecuali karena menjalankan perintah atau tau meninggalkan larangan. Barakallahu fikum. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin aw nudhurin. Juga yang kedua kata Syekh, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akhbara, telah memberitahukan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui ma yasduru minna, apa yang muncul dari diri-diri kita, min nafaqatin wa nudhur, semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya orang tersebut diketahui, lillah, benar-benar ikhlas karena Allah. Begitu juga nudhur, nazarnya orang tersebut telah diketahui oleh Allah, lillah aw li ghairillah, untuk Allah atau untuk selain Allah. Barakallahu fikum. semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau rahimahullah, fasayujazina ala dzalik, dan Allah akan membalas kita ala dzalik atas niatan-niatan tersebut, atas amalan-amalan tersebut. In khairan fa khairun lah, kalau niatnya adalah untuk kebaikan maka kebaikan pula yang akan didapatkan. Tapi sebaliknya, tatkala kejelekan maka kejelekan pula yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Kemudian kata Syekh, fadalla dzalik ala anna nadhra ibadatun wa makana ibadatan fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Maka kata Syekh, ayat tersebut dalam menunjukkan ala anna nadhra, bahwasanya nadhar adalah merupakan ibadatun, merupakan bagian dari ibadah. Tatkala itu ibadah, kata Syekh, wa makana ibadatan, tatkala itu suatu ibadah, fasarfuhu li ghairillah, maka tatkala dipalingkan, dipersembahkan untuk selain Allah, syirkun, itu adalah merupakan kesyirikan, sehingga pelakunya dihukumi dengan musyrik. Ya. Syirkun itu perbuatan, adapun pelakunya itu musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh, ma yustafadu minal ayatain, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari dua ayat di atas tadi. Yang pertama di dalam surat Al-Insan, dan yang kedua di dalam surat Al-Baqarah. Faedah yang pertama, anna nadhra ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Kembali diingatkan oleh Syekh, anna nadhra, sesungguhnya nadhar merupakan ibadah. Ya, nadhar merupakan ibadah. Dari sisi mana? Dari sisi Allah memuji orang yang melakukannya. Ya. Dari sisi Allah memuji orang yang melakukan nazar, mendapatkan pujian dari Allah. Allah menjanjikan akan membalas. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, tatkala sarfuhu li ghairillah, tatkala dipersembahkan, dipalingkan li ghairillah untuk selain Allah, maka menjadi syirkan akbar, syirik besar. Pelakunya keluar dari Islam, setelah itu menjadi kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, itsbatu ilmillahi ta'ala bikulli syai'in, menetapkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bikulli syai'in, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang belum terjadi, sudah diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana akidahnya Qadariyah, yang mereka memiliki akidah keyakinan al-amrul unuf. Artinya apa? Allah mengetahui sesuatu ba'da wuku'ihi, setelah terjadi, kata mereka. Adapun qabla wuqu'ihi lam ya'lam, kata mereka. Sebelum terjadinya sesuatu Allah tidak tahu. Kalau sudah terjadi baru Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini akidahnya Qadariyah. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan ilmu bagi Allah, Allah mengetahui segala sesuatu qabla wuqu'ihi wa ba'da wuqu'ihi. Sebelum terjadi Allah sudah tahu, setelah terjadi pun Allah mengetahuinya. Kemudian yang ketiga kata Syekh, itsbatul jazaa'i 'alal a'mal. Ayat ini itsbat, menetapkan tentang al-jazaa', balasan alal a'mal atas amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik amalan-amalan ketaatan ataupun amalan-amalan kejelekan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi saya sebutkan, wa man jaa bi hasanatin falahu asyru amsalihha wa man jaa bi sayyi'atin fala yudza illa mithlaha wa hum la yudlamun, kata Allah. Dan barang siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan membalas dengan 10 kali lipat kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang melakukan satu kejelekan, tidaklah dibalas kecuali dengan yang semisal. Barakallahu fikum. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat adalah al-hathu alal wafa'i bin nadhr. Al-hathu itu artinya dorongan. Alal wafa' untuk memenuhi bin nadhr, memenuhi nadhr. Jadi kalau sudah meniatkan nadhr wajib untuk memenuhinya, ya. Seorang sudah bernadhr, saya akan bernadar untuk melakukan puasa Senin Kamis selama 1 bulan, maka wajib baginya untuk memenuhinya. Barakallahu fikum. Tatkala ditinggalkan, maka orang tersebut berdosa. Kemudian kata Syekh rahimahullah, dalil berikutnya, wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Disebutkan di dalam sahih, yakni akhrajahul Bukhari, di dalam sahih al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa ini Aisyah radhiyallahu taala anha? Dijelaskan oleh Syekh di bawah. Hiya ummul mu'minin, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Aisyah radhiyallahu taala anha disebut sebagai ummul mukminin, sebagai ibunya kaum mukminin, karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bintu Abi Bakrin As-Siddiq, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqa. Di antara keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha, wa hiya, dan beliau, afqahun nisa'i mutlaqa, wanita yang paling faqih, yang paling faham agama secara mutlaq, Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa afdhalu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ada Khadijah, istri-istri nabi yang paling afdhal, yang paling mulia selain Khadijah, ya. Fa fi tafdhiliha 'alaiha khilafun. Adapun terkait tentang keutamaannya, mana yang lebih afdal antara Aisyah dengan Khadijah, para ulama itu terjadi khilaf, ya. Karena masing-masing memiliki keunggulan, keistimewaan antara Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Khadijah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama untuk mengatakan mana yang lebih afdal khilaf. Ada yang mengatakan Aisyah lebih afdal dilihat dari sisi ilmunya, Khadijah dari sisi perjuangannya awal-awal Islam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Khadijah di awal Islam. Barakallahu fikum. Kita kembali ke hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara, man barang siapa nadhara bernadhar. Sudah kita lewati arti nadhar, yaitu apa? Seorang mewajibkan kepada diri sendiri dengan sesuatu lam yakun wajiban syar'an, dengan sesuatu yang tidak wajib secara syar'an dalam rangka ta'ziman lil mandur, ya, untuk mengagungkan kepada yang dia nadhari. Barang siapa yang bernadhar an yuti Allah, untuk mentaati Allah, nadhar ketaatan, fal yuti'hu, maka hendaklah barakallahu fikum taatilah Allah tersebut. Artinya kerjakan nazar tersebut, ya. Seorang bernazar ketaatan, bernazar untuk bersedekah. Saya bernazar sebagai contoh, ya, untuk bersedekah setiap hari Jumat selama satu bulan tamaman, satu bulan penuh. Setiap Jumat saya akan sedekah sekian ribu. Ini nazar, nazar ketaatan. Barakallahu fikum. Maka hendaklah dikerjakan, dijalankan. Kemudian kata beliau, wa man nadhara, dan barang siapa yang bernadhar an ya'siyallaha, bernadhar untuk bermaksiat kepada Allah, bernadhar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'si, maka janganlah bermaksiat. Ay fala yaf'al manadharahu minal maksiyah. Artinya jangan dilakukan nadharnya kalau itu nadhar maksiat, ya. Kalau nadhar ketaatan kerjakan, lakukan. Tapi kalau itu nadharnya nadhar maksiat untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dikerjakan. Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, seorang yang ingin bernadar bil buana, di suatu tempat yang namanya buana, dirinci oleh Nabi tempat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekhu rahimahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara garis besar terkait hadis yang ada di hadapan kita ini. Kata Syekh, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru Man sadara minhun nadhr, ya. Man sadara minhun nadhr ta'atin an yufiya binadhri kama nadhara salatan aw sadaqatan aw ghaira dhalik. Sesungguhnya Nabi SAW ya'muru memerintahkan. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan barang siapa seorang yang sudah memiliki nazar, memunculkan suatu nazar, nazar ketaatan, ya, sudah memunculkan nazar ketaatan, hendaklah memenuhi nazar tersebut, ya, sudah meniatkan untuk bernazar, maka hendaklah dia memenuhinya, menjalankan nazar tersebut. Contohnya kata Syekh, kama nazar salatan, seperti seorang nazar untuk salat, tapi bukan salat wajib, ya. Kalau nazarnya salat wajib tidak dianggap, sebagaimana definisi yang tadi kita bahas. Nazar itu mewajibkan, seorang mewajibkan untuk diri sendiri, untuk dirinya, sesuatu yang itu bukan wajib secara syar'an, sehingga bernazar dengan sesuatu yang wajib la yajuz, tidak boleh, ya. So bernazar mau salat subuh lah, enggak dianggap. Nah, Contohnya kaman nadara salatan aw sadaqatan aw ghaira dzalik. Seorang bernadar untuk mengerjakan salat, untuk bersedekah atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka hendaklah dikerjakan karena itu bentuknya ketaatan. Dan sebaliknya, wa yanha man sadara minhu nadru ma'siyatin an tanfidhi nadrih. Begitu juga Nabi memberitahukan dan melarang barang siapa yang memunculkan nazar maksiat, ya, memunculkan nazar maksiat, barakallahu fikum, antan fihi nadrihi, yang melarang orang yang memunculkan nazar maksiat untuk menjalankan nazar tersebut. Tidak boleh dikerjakan, ya, tidak boleh dikerjakan. Contohnya, kaman nadhara adzabha li ghairillahi aw salata indal quburi aw safara li ziyaratiha aw ghaira dzalika minal ma'asi, ya. Contohnya, seorang bernadhar menyembelih untuk selain Allah, seperti contoh lainnya seorang bernadhar untuk salat di dekat kuburan. Bernadar, saya sholat di dekat kuburannya Sunan Kudus, nadar. Tapi ini nadar maksiat, tidak perlu dikerjakan. Aw safar li ziyaratiha, atau seorang bernadar untuk safar melakukan ziarah kubur. Ya, semoga pertemuan berikutnya, kalau enggak lupa, kita membahas ziarah kubur yang syar'i dan ziarah kubur yang mamnu', ya. Karena sering muncul fitnah bahwasanya ahlu sunnah anti ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur ada dua. Ziarah kubur yang masyru'an dan ziarah kubur yang mamnu'an. Ya. Ziarah kubur yang disyariatkan dan ziarah kubur yang dilarang. Ziarah kubur yang disyariatkan ada sekian syarat-syaratnya yang dicontohkan oleh Nabi. Adapun ziarah kubur yang mamnu'an itu ada dua. Ada yang haram dan ada yang syirkiyah. Tapi ini untuk pertemuan berikutnya insyaallah, semoga tidak lupa, ya. Sehingga nanti kita bisa membedakan. Kalau dituduh ahlus sunnah wahabi, ya, anti ziarah kubur, ya, ziarah kubur yang mana? Kalau yang sesuai syar'i yang dicontohkan oleh Nabi, kami, ya, melakukan. Kami memerintahkan, kami mengajak. Tapi kalau yang dilarang, kami melarang dan juga kami meninggalkan. Tapi harus kita ilmui yang masyru' itu seperti apa, yang dilarang itu yang seperti apa. Seperti seorang bernadar untuk safar melakukan bepergian untuk ziarah kubur, aw ghaira dzalik minal ma'asi, atau selain dari itu minal ma'asi, dari perkara-perkara kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang menjadikan seorang hamba semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.